lalu ku alami. Kebanyakan orang suara bagus dipuji-puji, suara buruk selalu dicaci, dipandang rendah sekali. Sana jelu, di sini pun mengatakan benci, kepada umum selalu dihina, begini nasib penyanyi. Penyanyi rupa hinaan yang selalu ku alami. Kebanyakan orang suara bagus dipuji-puji, suara buruk selalu dicaci, dipandang rendah sekali. Jelu, di sini pun mengatakan benci, kepada umum selalu dihina, begini nasib penyanyi.